ังแต่เดี๋ยวเสร็จแล้ว ดีเยอะด้านตะลิดดีเยอะดีดีแต่เท่านั้นแหละ สมมติسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذيتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعةوكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih membahas hadis yang pertama dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu hadis innamal a'malu binniyatوَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Sudah kita bahasBeberapa pertemuan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, nggak sampai setahun ya, karena kemarin masa pandemi kita sempat bertemu, membahas dan melanjutkan. Ala kulli hal, dalam catatan saya sampai pada ucapan Ibnu Rajab tentang riwayat hadis-hadis tentang Muhajir Ummu Qais.وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل Qala khataba a'rabiyyu min al-hayy imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Bahwasanya seorang A'rabi, A'rabi adalah seorang Arab Badui yang biasa hidupnya berpindah-pindah, nomaden, melamar seorang wanita yang dijuluki dengan kunyah Ummu Qais. Fa'abat an tazawwajahu hatta yuhajir. Ternyata wanita tersebut menolak untuk dilamar sampai dia mau hijrah ke Madinah. Fahajara, maka hijrahlah A'rabi tadi. Fatazawwajathu, maka dinikahilah dia. Fakunna nusammihi muhajira Ummu Qais, maka kami menamakannya dengan Muhajir Ummu Qais. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala man hajara yabtaghi shay'an fahuwa lahu. Siapa yang hijrah karena mencari sesuatu, maka itulah yang dia dapatkan. Ini hanya itu yang dia dapatkan. Cara para keluar. Wahada siyaq yaqtadi anna hadha lam yakun fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuk konteks yang seperti ini yang dikeluarkan di dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam Sunannya dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Haitsami menukilnya dalam Majma' az-Zawaid dan berkata rijaluhu rijalut thiqat. Kata Ibn Rajab, tampaknya bahwa itu bukan di zaman Rasulullah SAW. Innama kana fi ahdi ibn Mas'ud, bahwa itu di zaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau benar demikian, berarti Muhajir Ummu Qais bukan sahabat setelah Rasulullah SAW tiada. Walakin ruwiya min tariq Sufyan ats-Tsauri, tetapi diriwayatkan dalam jalan Sufyan ats-Tsauri dari A'nash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha ummu qais. Bahwasanya di tengah-tengah kami ada seseorang yang melamar seorang wanita yang dipanggil dengan kunyah Ummu Qais. Fa'abat, dia menolak untuk dinikahi hatta yuhajir, hingga dia mau hijrah. Fahajara fazawwajaha, maka hijrahlah orang tersebut dan kemudian menikahi wanita tersebut. Fakunna nusammihi muhajira Ummu Qais, maka kami menamakannya dengan Muhajir Ummu Qais. Qala Ibn Mas'ud, man hajara li syai'in fahuwa lahu, siapa yang hijrah karena sesuatu maka itulah yang akan dia dapatkan. Ini sesuatu itulah yang akan dia dapatkan. Wa qad ishtahara anna qisat Muhajir Ummu Qais hiya kanat sabab qaulin nabi, dan telah terkenal riwayat yang menyatakan bahwa kisah Muhajir Ummu Qais adalah sebab turunnya atau sebab terucapnya ucapan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai pada kalimat faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dikatakan sebabnya adalah karena Muhajir Ummu Qais. Ustuhro kada, ini demikian diriwayatkan, demikian masyhur seperti itu. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa dzakara dzalika katsiran minal mutaakhirin fi kutubihim. Akhirnya dinukil oleh orang-orang belakangan, kebanyakan orang belakangan menukilnya bahwa ini sebab wurud hadis innamal a'malu binniyat. Wa lam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih wallahu ta'ala a'lam. Kata Ibn Rajab, dan kami tidak melihat ini ada asalnya sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada asal yang sahih. Jadi ketika kemarin kita bicarakan sahih dhaif, sahih dhaif, ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Ternyata kisahnya ada, tetapi bukan itu sebab terucapnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan tentang prinsip niat. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya sesuatu amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan dari Allah pahalanya dan dicatat sebagai ittiba'ur Rasul. Tetapi kalau hijrahnya karena seorang wanita atau karena dunia, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Baik. Ternyata kata Ibn Rajab, kisah tadi di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak kemudian kita menjuluki di antara sahabat ada Muhajir Ummu Qais begitu. Tetapi itu di zaman Abdullah bin Mas'ud mendengar berita seperti itu, katanya ada si fulan yang melamar seorang wanita, kemudian wanita itu mensyaratkan untuk hijrah, kemudian dia hijrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau memang ada yang seperti itu, atau karena menginginkan sesuatu yang lain selain niat yang ikhlas karena Allah, maka berarti dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan itu bukan sebab turunnya atau bukan sebab terucapnya hadis tersebut. Wasairil a'mal kal hijrah. Dan amalan-amalan yang lain juga sama seperti hijrah. Fi hadzal ma'na, dalam makna ini. Apakah siapa yang salat untuk dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha fa salatuhu? Naam, tidak ikhlas. Maka bukan karena Allah. Demikian pula man yasumu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Apa mungkin ada orang yang salat karena seorang wanita yang akan dinikahi? Ada. Saya tidak mau dilamar olehmu karena engkau tidak salat. Kemudian dia salat untuk wanita tadi. Demikian pula puasa, demikian pula sedekah, demikian pula seluruh ibadah, seluruh amalan saleh sama kal hijrah. Fasalahuha wa fasaduha bihasbin niyyah. Salahnya, baiknya, fasadnya, rusaknya bihasbin niyyah, sesuai dengan niatnya. Yani al-ba'ithah 'alaiha, tergantung niat yang memunculkan amalan tersebut. Kal jihadi wal haji, seperti jihad, seperti haji. Kalau jihadnya limra'atin yankihuha, atau jihadnya lidunya yusibuha, atau hajinya lidunya yusibuha atau imra'atin yankihuha ila akhirih. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ikhtilafin niyatin nas. Nabi pernah ditanya tentang berbeda-bedanya niat-niat manusia dalam jihad fi sabilillah. وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مِنَ الرِّيَا وَإِدْهَارُ الشَّجَاعَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ. Ditanya perbedaan-perbedaan niat manusia dalam jihad, apakah yang karena riya atau yang idharu syaja'ah, ingin menunjukkan keberanian, atau karena asabiyah, وَغَيْرُ ذَلِكَ, dan lain-lain. Maka ditanyakan kepada Nabi, أَيُّ ذَلِكَ fi sabilillah, yang seperti apa yang disebut fi sabilillah? Lafaznya begini, faqala, berkata, man qatala, atau ditanyakan kepada Rasulullah sallam, ar-rajul yuqatil lil magnam, ar-rajul yuqatil lil dhikr, ar-rajul yuqatil li yura makanuhu, ayu dhalika fi sabilillah. Ada seorang berperang karena ingin mendapatkan pampasan perang. Ada seorang yang berperang karena ingin disebut-sebut namanya. Ada orang yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya atau ingin dilihat posisinya dalam perang. Lihat, aku paling depan. Ayyudzalika fi sabilillah. Yang mana yang dikatakan fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperangnya karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berperang fi sabilillah. Fa kharaja bi hadza kullu ma sa'alu anhu min al maqasidid dunyawiyyah. Maka keluarlah, terkesampingkanlah semua yang ditanyakan, yaitu tujuan-tujuan dan niat-niat lain dari niat-niat dunia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki jawaban yang simple tetapi maknanya luas, jami' ma'na, yang dijuluki dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim barakallahu fikum adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utitu jawami'ul kalim, aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena ini, karena keberanian, karena pembahasan perang, karena ingin disebut-sebut, karena ingin diketahui posisinya, kehebatannya, karena ingin menunjukkan keberaniannya. Sekian banyak disebutkan, Nabi SAW tidak menggubris satu persatunya. Tapi Nabi hanya berkata, siapa yang berjihad? Li'i'la'i kalimatillah. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Artinya yang lain semua bukan. Yang karena magnam bukan, yang karena wanita bukan, yang karena ingin dilihat keberaniannya bukan, yang ingin dilihat kedudukannya paling depan juga bukan. Yang qatala li'i'la'i kalimatillah. Yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah li Muslim, dan dalam riwayat Muslim dan dalam dua kitab sahih dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan ata an-nabi, ada seorang a'rabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam, seseorang berperang karena pampasan perang. Warajulu yuqatil lidzikr, dan seseorang berperang karena ingin disebut-sebut namanya. Warajul yuqatil liyura makanu, dan seseorang berperang berjihad hanya karena ingin diketahui posisinya. Faman fi sabilillah, siapa yang disebut fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Fi sahihain, dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anir rajul yuqatil syaja'atan, seorang yang berperang karena keberanian. Mungkin kita berpikir orang yang berperang mesti karena keberanian. Kalau enggak berani, enggak akan berangkat. Tidak. Ada orang yang memiliki rasa takut, tetapi karena Allah yang perintahkan, dia maju. Ada yang sebaliknya, dia tidak berpikir tentang perintah atau ibadah, tetapi hobi berperang. Apa ada? Ada. Preman yang senangnya berantem ada. Kalau nganggur tuh rasanya kayak gak enak. Ayo, siapa yang mau berantem sama saya? Pengennya berkelahi. Ada pula mereka yang inginnya berperang dan suka berperang dan merasa bangga kalau bisa berperang hebat begitu. Itu karena syaja'atan. Ditanya tentang rajul yuqatil syaja'atan, ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian saja, karena senang berperang. Wa yuqatil hamiyah, dan ada yang berperang karena hamiyah. Hamiyah adalah asabiyah, urusan kesukuan. Wa yuqatil riya'an, dan ada yang berperang karena riya, karena ingin dipuji. Fa yudzalika fi sabilillah, yang mana dari yang demikian yang dikatakan fi sabilillah, fa dzakaral hadis. Artinya sama dengan yang tadi di atas jawabannya, man qatala li'la'i kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Wa fi riwayatillah, dalam riwayat beliau juga, ar-rajul yuqatil ghadban, orang yang berperang karena emosi. Wa yuqatil hamiyah, dan berperang karena kesukuan, asabiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang hamiyah sudah disebut tadi, tambahan lafad adalah ghadban. Ghadban adalah kemarahan. Barakallahu fikum. Ada kemarahan karena agama, yang itu terpuji. Man radhiya atau man ghadiba lillah, siapa yang marah karena Allah, memiliki keutamaan. Tetapi barakallahu fikum, orang ini marah karena pribadinya. Tadinya tidak semangat, bahkan tidak mau berangkat. Saya tidak mau, saya enggan, saya begini, saya begini. Tiba-tiba dia mendapatkan kerugian pada badannya atau pada anaknya atau pada rumahnya, pada hartanya. Kurang ajar. Saya ikut berperang karena dendam. Ini barakallahu fikum akan berbeda. Tetap jawaban Nabi sama. Man qatala li'la'i kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, dialah yang fi sabilillah. Maka niat-niat lain semua dikeluarkan. Dengan kalimat tadi dikeluarkan semua niat-niat lain. Wa kharraja an-nasa'i min hadits Abi Umamah qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wadh-dhikr ma lahu. Dalam riwayat Nasa'i dari Abi Umamah atau dari hadis Abi Umamah, disebutkan ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bertanya, ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan bayaran. Baik, zaman semakin kemari semakin banyak orang berperang karena ingin bayaran. Kalau dulu hampir tidak ada. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena mereka sukarela berperang karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ditanyakan, bagaimana kalau ada orang yang berperang karena dibayar? Kamu mau saya bayar segini? Ikut berperang. Tetapi semakin kemari, di zaman Khulafa Rasyidin sudah ada bagian khusus buat mereka. Semakin kemari, semakin banyak yang memang tentara resmi dibayar. Bagaimana, apakah dia mendapatkan pahala juga kalau kebetulan berperang dalam jihad tetapi hatinya hanya ingin mengharapkan bayaran tadi? Wa dzikr, karena ingin disebut-sebut. Ma lahu, apa dapatnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la syai. Ya, jawabannya. Malahu, dia dapat apa? La syai, enggak dapat apa-apa. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan وَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas, kecuali yang وَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ, kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddina azakumullah. Maka kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan lain, bagaimana kalau perangnya karena ini, bagaimana perangnya, silakan seribu satu macam kalian sebut niat. Kalau bukan karena Allah, maka bukan fisabilillah. Silakan kalian contohkan, kalau karena ini, kalau karena ini, kalau, silakan seribu kalau. Kalau ditanya apakah mendapatkan pahala, jawabnya la syai. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Allah tidak menerima sebuah amalan kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya. Wa kharaja Abu Daud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala. Hadis berikutnya dikeluarkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, rajulun yuridu al-jihad wa huwa yabtaghi 'araban min 'aradi ad-dunya. Ya Rasulullah, ada seorang yang ikut jihad fi sabilillah, tetapi dia menghendaki dari keuntungan-keuntungan dunia. Maka Rasulullah SAW menjawab, la ajra lahu. Tadi la syaih, sekarang la ajra lahu, gak ada pahalanya. Fa'ada alaihi thalatha. Diulang-ulang sampai tiga kali, ya Rasulullah, dia berjihad fisabilillah, tapi karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, la ajra lahu, tidak ada baginya pahala. Ya Rasulullah, orang ini berjihad, tapi dia mengharapkan dunia. La ajra lahu. Diulangi sampai tiga kali dan Nabi menjawab sama. La ajra lahu. Tidak ada pahalanya. Wa kharajal imamu Ahmad wa Abu Daud min hadithi Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, al-ghazwu ghazwan. Al-ghazwu ghazwan, yang namanya perang itu dua. Fa amma man ibtagha wajha Allah, adapun yang mengharapkan wajah Allah, wa ata'al imam, mentaati imamnya, wa anfaqal karimah, mengorbankan harta berharganya, wa yasir asy-syariq, dan memudahkan teman seiring, wajtanabal fasad, menjauhi kerusakan, fa inna nawmahu wa nabhahu ajrun kulluh. Maka tidurnya dan sadarnya, tidurnya dan jaganya, semuanya ada pahalanya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti di sini kita bisa mendapatkan catatan yang penting tentang kapan jihad atau perang mendapatkan pahala jihad. Pertama, fa amma man ibtagha wajha Allah, mengharapkan wajah Allah. Kedua, ata'al imam, mentaati imamnya, bukan perang jalan sendiri, bukan perang malah melawan imam. Walaupun dinamakan jihad, itu bukan jihad. Mereka namakan jihad, mereka namakan sebagai syahid, mereka namakan dengan perjuangan Islam, mereka namakan dengan sekian nama-nama yang bagus. Kalau kenyataannya melawan penguasa Muslim, maka itu jelas bukan jihad. Syarat pertama, ikhlas, ibtigha' wajhillah. Syarat kedua, ata'al imam. Syarat ketiga, wa anfaqal karimah. Orang berjihad itu binafsihi wa malihi, bi amwalihi wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan nyawa mereka. Nyawa dipertaruhkan, apalagi harta. Maka aneh kalau ada seorang yang katanya berjihad tetapi mencari dunia. Kok aneh jihad mencari dunia? Justru seorang yang berjihad itu mengorbankan nyawanya, apalagi hartanya, semuanya dia korbankan. Maka selalu dalam Quran disebutkan bi amwalihim wa anfusihim, jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, aw wa anfusihim, dengan hartanya dan nyawanya, dengan hartanya dan nyawanya. Itu anfaqal karimah. Berarti yang ketiga, dia korbankan semua yang dia miliki. Masya Allah. Yang keempat, yasir asy-syariq, tidak menyusahkan orang lain seiring. memudahkan. Yang namanya perang itu gak bisa sendirian. Perang itu satu tim atau kerja tim. Ada komandannya, ada strateginya, ada perintah, ada komando, ada rencana. Maka tentunya dia harus bekerja sama dengan syirik, dengan sekutunya, dengan teman seiringnya. Yang kelima, ijtanabal fasad, menghindari kerusakan-kerusakan. Termasuk kerusakan adalah kemaksiatan. Jangan bermaksiat fisabilillah sedang perang, kamu berbuat dosa. Astagfirullah. Kalau lima ini ada pada dia, maka tidurnya pahala. Apalagi ketika jaganya, ketika terjaga, tidurnya dapat pahala. Naik gunung dapat pahala, turun gunung dapat pahala, menuruni bukit dapat pahala, menaiki bukit dapat pahala, berenang menyeberangi sungai dapat pahala. Namanya orang perang. Ada naik gunung, ada turun gunung, ada menyeberangi sungai, ada berjalan di lumpur, ada sekian banyak. Semuanya pahala. Barakallahu fikum. Mengingatkan kita pada hadis yang lain. Orang yang ingin, sangat ingin untuk berjihad, tapi terhalang uzur. Nabi SAW mengatakan di perjalanan, masalakna wadiyan, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah kita menuruni lembah, menaiki bukit, kecuali mereka mendapat pahalanya persis seperti kita. Para sahabat bertanya, wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah ya Rasulullah. Iya, wahum bil Madinah, habasahumul udhur, habasahumul udhur, mereka terhalang oleh udhur. Sangat ingin berangkat tapi tidak bisa. Maka mereka yang berjalan tadi, menaiki bukit, menuruni lembah, semua mendapatkan pahala. Orang yang di rumah tadi dalam keadaan sakit, berbaring, dapat pahala. Mengapa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Tadi dikatakan al-ghazwu ghazwan. Perang itu dua. Yang pertama, yang berperang karena mengharapkan wajah Allah, taat kepada imamnya, mengorbankan semua yang dimilikinya, dan tidak memberatkan teman seiringnya, dan menjauhi kerusakan. Ini yang mendapatkan pahala bangunnya dan tidurnya, semua dapat pahala. Yang kedua, wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'atan wa 'asal imam wa afsada fil ardi fa innahu lam yarji' bil kafaf. Adapun yang berperang karena fakhran, karena kebanggaan, bangga diri, wa riya'an wa sum'atan, karena riya dan karena sum'ah. Riya dan sum'ah itu saudara, sama-sama ingin dipuji. Tetapi kalau riya dari kata ro'a, ingin dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'a, ingin didengar. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ingin yusma. Maka kedua-duanya adalah ingin dipuji. Kalau berperangnya karena kebanggaan, karena ingin dilihat, karena ingin didengar, wa'asal imam, dan justru menentang imamnya, menentang penguasanya, wa afsada fil ardh, dan merusak di muka bumi, maka tidak kembali dengan apapun. Lam yarji' bil kafaf, tidak kembali mendapatkan sesuatu. Kafaf itu dari kaf, tidak membawa apapun. Yarji' bi hufayhunay au kama yuqal, atau sebagaimana dikatakan, mereka kembali dengan sesuatu yang lasyai, yang enggak ada apa-apanya. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Abdullah ibn Amr qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil jihad wal ghazw Abu Dawud juga mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu atau anhuma. Kata beliau, aku katakan ya Rasulullah, khabarkan kepadaku tentang jihad dan peperangan. Maka beliau menjawab, in qatalta sabiran muhtasiba ba'athakallahu sabiran muhtasiba. Kalau engkau berperang karena sabar atau dengan sabar dan mengharapkan pahala, maka Allah akan bangkitkan engkau nanti yaumul qiyamah dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala. Wa in qatalta mura'iyan mukathira. Kalau engkau berperang karena mura'iyan, ingin dilihat, ingin dipuji, mukathiran karena ingin mendapatkan banyak. Kalau orang berperang karena ingin mendapatkan banyak atau ingin mendapatkan keuntungan dunia, kira-kira ingin mati apa ingin hidup? Ingin hidup. Kira-kira ingin syahid atau enggak? Ya enggak. Bagaimana ingin syahid? Nanti uangnya buat siapa? Barakallahu fikum. Mukathiran ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Ba'athakallahu mura'iyan mukathira, maka niscaya dibangkitkan juga dalam keadaan mura'iyan mukathira. Dibangkitkan dalam keadaan riya, dibangkitkan dalam keadaan ingin mendapatkan yang banyak. Ingin mendapatkan dunia. Ala ayyi halin qatalta au qutilta ba'athakallahu ala tikal hal. Maka atas keadaan apapun engkau berperang, atas keadaan apapun engkau berjuang, maka engkau dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Di sini tikal hal. Di dalam riwayat Bukhari disebut tilkal hal. Maaf bukan Bukhari, dalam naskah lain, cetakan lain, bukan tika tapi tilka. Ba'athakallahu ala tilkal hal. Ikhwani fillah na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua hadis-hadis menunjukkan bahwa bukan hanya dalam bentuk hijrah, walaupun hadisnya berbicara hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini barakallahu fikum contoh saja. Tetapi tentunya semua amalan ibadah seperti hijrah. Kalau niatnya untuk Allah, dia akan dapatkan pahala dari Allah. Tetapi kalau niatnya untuk dunia, hanya dapat dunia. Kalau niatnya hanya karena seorang wanita, hanya mendapatkan apa yang dia cari, selesai. Enggak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Didukung dengan hadis-hadis tadi yang Nabi menyatakan la syaik. Apakah dia dapat pahala? La syaik, tidak mendapatkan apa-apa. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan dengan kalimat la ajralahu, enggak ada pahalanya. Ya Rasulullah, dia berjihad tapi dia pengen begini. La ajralahu, sampai diulang 3 kali la ajralahu. Enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya, enggak ada pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, dalam ibadah kita, salat kita, puasa kita, dakwah kita, dan semua amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mukhlishin. Allahumma ij'al kulla a'malina khalisan liwajhik. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Kalau pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim.